tahu kau begitu ingin bersamaku, karena aku pun juga ingin bersamamu. Tapi tak semudah itu jadi pacarku. Jika baru sesaat kau jalan denganku, buktikanlah kau cinta padaku. Buat aku tergila-gila padamu. Jangan dulu kau lelah menunggu. Ku ingin lihat kesungguhanmu sebelum ku bilang I love you. Satu cara mendapatkanku. Jangan banyak bicara, kau tunjukkan saja. Biar aku yang nilai semua usahamu. Apakah kau bisa masuk daftar cintaku?